lompat no nganyang kamu lompat no resep kamu obat no bogo kamu obat no gelok kamu warna rumah saya sepoge suka nada da ngadu rasa cinta rumah saya ngan asep rumah saya rek naon anu di sokrok ukur cinta kurunjung oji jeng mersi jol kudin mawa BMW tetang dodok mawa Volvo anak mawa Toyota walah rumah saya asep mata boga sangsara kudunya rumah saya modal luhur cinta ditambah nyawa itu rek satinya mun milih mana mun cinta dekat dengan ninggalin.